Terima kasih. Yang di atas sana gimana tuh? Jangan sampai ada yang jatuh ya. Ya. Halo Mas, apa kabar? Banyak orang yang datang di sini malam ini, sungguh luar biasa ya. Dari Bonek Surabaya juga, Persebaya juga banyak nih kayaknya nih, sebelah kiri nih ya. Yo Surabaya sudah akrab dengan lagu-lagu baru dari kami, Dewa Laskar Cinta. Ini lagu baru juga dari kami, dari album terbaru Laskar Cinta. Matahari Bintang Bulan. Semuanya ikut nyanyi.